Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Wa ba'd, di antara kaidah yang hendaknya kita pahami dalam beragama, bahwa sesuatu yang sering diulang-ulang itu menunjukkan atas pentingnya dan tingginya kedudukan hal tersebut. Dan kita tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada setiap khutbah beliau, pada setiap nasihat beliau, memulai dengan yang disebut sebagai khutbatul hajah, memulai dengan yang disebut sebagai khutbah al-hajah. Dimana kalau diperhatikan maka maknanya, makna-makna yang sangat mendalam, hendaknya menjadi pegangan kita sehari-hari. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu mati, meninggal kecuali dalam kondisi berislam. Jadi ada perintah untuk kita berusaha istiqomah. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas contoh dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang diberikan istiqomah, diberikan husnul khatimah, meninggal di atas tauhid. Karena dijamin dia pasti akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia itu adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dakhala jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Dakhala itu kalau dari sisi bahasa fi'il madhi itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi, padahal ini baru saja mati dan belum masuk surga, kan begitu. Tetapi kenapa menggunakan fi'il madhi, sudah terjadi, itu untuk menunjukkan jaminan, kepastian. Seseorang yang ketika dia akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Lah hendaknya yang menjadi perhatian, ini bukan perkara yang enteng. Seseorang bisa meraih fadilah keutamaan meninggal di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Nasallallahu salama, manusia itu sesuai dengan apa yang dia menjadi adatnya, adat kebiasaannya. Ketika adat kebiasaan dia hidup sebelum meninggalnya adalah biasa membaca Al-Quran, biasa berzikir, ibadah di atas tauhid, ya, terus menjaga sunnah Nabi, maka sangat-sangat diharapkan, ya, dia akan mendapatkan husnul khotimah tadi. Nah, dia akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Demikian pula kebiasaan yang lainnya. Kalau orang dia terbiasa dengan sesuatu yang itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, tidak dia imbangi dengan agama yang benar, maka bisa jadi akhir ucapannya pun kebiasaan dia tadi, ya. Dihikayatkan konon ada orang yang hendak meninggal karena dia terbiasa apa namanya menjadi kenek begitu, ya, apa kalau di sini kayak kondektur begitu, tapi dia tidak mengimbangi dengan agama yang benar, ya. Ketika ditalkin malah yang keluar jurusan angkotanya, jadi jurusan bisnya itu yang keluar gitu. Makanya seseorang tidak bisa untuk lepas dari dunia. Dunia itu kita butuh, benar, dunia itu kita butuh. Kita tidak menganjurkan tinggalkan dunia, enggak bisa. Tapi imbangilah, ya. Dan jangan hanya imbang, menangkan akhiratnya. Porsinya itu tetap harus lebih banyak yang akhiratnya. Dunia, ya bagaimanapun orang tetap butuh dunia. Tapi jangan sampai dunia tadi mengalahkan akhiratnya. Sehingga harus di itu tadi, ya. Kalau bahasanya diimbangi, sebenarnya tidak imbang, tapi harus dimenangkan lebih porsi untuk akhiratnya. Bahkan Nasrullah Salama, naudzubillah, Ibnu Qayyim yang saya ingat di dalam Adab wa Dawa mengkisahkan ada di antara mereka, ketika ditalkin, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia malah menyatakan asyraf ya asyraf, asyraf ya asyraf. Kenapa? 10 kali 10 dilipat gandakan ketika hidupnya orang ini rentenir pemakan riba. Dan itu sudah menjadi adat kebiasaan lisan dia, Nasrullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah. Hingga ketika ditalkin ucapan la ilaha illallah, yang keluar dari ucapannya itu adalah masalah ribanya itu tadi. Gitu. Kembalinya 10 kali, kembalinya begitu. Menakutkan. Mengerikan gitu. Makanya, ya, sekali lagi mumpung kita sehat, mumpung diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah, berusaha untuk sekali lagi memenangkan porsi akhirat, ya, dibandingkan porsi dunia. Nah, karena tidak bisa yang diistilahkan mereka 50-50 itu enggak akan bisa. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi juga yang saya ingat dinyatakan marfu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, hadis, ya, berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ma'nahu man kana til akhiratu hammuhu, ya, adarr bid dunya. Orang itu kalau cita-cita tertingginya adalah akhirat, maka dunianya akan kalah. Dan sebaliknya kalau cita-cita tertingginya adalah dunia, maka pasti akhiratnya akan kalah. Kemudian beliau menasihatkan fa'adhirru bil fani lil baqi. Maka kalahkanlah yang fana. Apa fana? Hilang. Kalahkan yang sifatnya fana ini lil baqi, untuk yang baqa, yang kekal. Jadi mau tidak mau kalau mau menjadi muslim yang benar adalah dia tetap memenangkan akhiratnya. Sekali lagi, tidak mungkin kita mengatakan tinggalkan dunia. Dunia itu butuh. Harus. Tetapi sekali lagi, porsi porsi kita untuk akhirat harus lebih tinggi. Fa'dirru bil fani lil baqi. Maka kalahkanlah al fani yang akan hilang, yang akan habis, lil baqi, untuk akhirat yang akan kekal. Nah, itu pembukaan ya. Kita lanjutkan masih di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lafaz hadis yang mirip atau mengulang lafaz hadis yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalu hadhihi al-ummati kama tali arba'ati nafarin." Perumpamaan, permisalan umat ini seperti permisalan empat orang, yakni golongan dan jenis manusia di umat ini nanti satu dari empat ini. Rajulun atahullahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Golongan yang pertama atau macam ibarat yang pertama adalah seseorang yang Allah beri dia harta dan ilmu. Allah beri dia harta, Allah beri dia ilmu tentang apa-apa yang wajib untuk dia kerjakan. Itu sudah ilmu. Jadi jangan selalu kita terpaku kalau membicarakan ilmu berarti seorang ulama, tidak sampai seperti itu. Kalau dia mengetahui ilmu syariat tentang apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan, dia jauhi dari keharaman, maka itu sudah diberi ilmu sudah. Nah, ini ada orang yang masya Allah, Allah kumpulkan pada dia itu harta, kelebihan harta serta ilmu agama. Bahwa ya'malu bi ilmihi fi malih, sehingga karena dia memiliki ilmu tentang apa yang wajib dia kerjakan, apa yang wajib dia lakukan, dia terapkan ilmunya itu untuk membelanjakan hartanya. Ya'malu bi ilmihi itu maksudnya menerapkan ilmunya fi malihi, dalam dia membelanjakan hartanya, mempergunakan hartanya. Yunfiquhu fi haqqihi, dia infakkan pada haknya. Pada haknya itu maksudnya pada perkara yang benar. Hak itu maknanya benar, pada perkara-perkara yang benar. Ini yang pertama ya. Dan itu masya Allah derajat yang tertinggi. A'lal manazil, manzilah, kedudukan yang tertinggi itu orang yang seperti ini. Allah beri dia kecukupan, bahkan kelebihan dalam harta. Kemudian dia belajar ilmu syariat tentang apa yang harus dia kerjakan, belajar ilmu syariat tentang apa yang harus dia tinggalkan, berupa perkara-perkara yang haram, dan dia praktekkan itu. Juga seperti tadi, dipraktekkan pula dalam dia mempergunakan hartanya. Masya Allah, ini derajat tertingginya. Tapi kan tidak semua orang diberi. Nah, ada permisalan yang kedua. Warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Ada seseorang yang Allah beri dia ilmu, tapi Allah tidak beri dia kelebihan harta. Beri dia ilmu, mengetahui ilmu agama itu, tapi Allah tidak beri dia kelebihan harta. Wahuwa yaqul, dan dia mengucapkan, dia berucap, "Lau kana li mithlu hadha amiltu fihi bimithli alladhi ya'malu." Sampai keluar ucapan dia saking pengennya, karena dia punya ilmu tentang masya Allah bagaimana tingginya pahala orang yang membelanjakan harta fi sabilillah. Pengen dia dapat keutamaan itu tuh, pengen. Tapi dia enggak punya kelebihan harta. Akhirnya dia sampai saking inginnya itu sampai berucap, "Saya tuh kalau punya harta seperti fulan begitu, ya, maka aku pun juga akan berbuat sepertinya. Aku akan melakukan seperti dia. Bisa umroh, itu ya, bisa haji, bahkan umrohnya berkali-kali, ya. bisa donasi ya, pada jalan-jalan dakwah, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingin sekali dia. Kenapa? Karena dia tahu ini orang bisa melakukan seperti ini, itu pahala dia yang menunggu nanti di akhirat itu sangat besar, sangat tinggi. Tapi dia hanya bisa berucap dan berkeinginan karena tidak diberi kelebihan harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuma fil ajri sawa, kedua orang ini secara pahalanya sama. Fil ajri sawa, yakni sama-sama dapat pahala. Kemarin sudah kita singgung kan, ya, kesamaan pahala itu bukan dari sisi besarnya, tapi sama-sama dapat. Kenapa? Karena yang orang yang memiliki ilmu dan kaya tadi benar-benar bersedekah. Tapi orang yang memiliki ilmu dan tidak kaya tadi baru mengucapkannya, belum benar-benar bersedekah. Di lafaz yang sebelumnya dikatakan bahwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya. Jadi sawa, kesamaan itu adalah dari sisi pahala niat. Ya. Yang kaya tadi dan berilmu tadi punya pahala niat sebelum sedekah, ditambah pahala sedekah. Nah yang tidak kaya tadi ya, tapi tahu ilmunya tadi, dia punya niat bersedekah tapi tidak bisa bersedekah. Sekali lagi, kesamaan itu adalah dari sisi pahala niat. Warujulun. Nah, ada permisalan yang ketiga. Warujulun atallahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada orang yang Allah beri dia kelebihan harta, tapi Allah tidak beri dia ilmu. Allah tidak beri dia ilmu. Bahwa yakhbitu fi malihi, sehingga dia ya, kalau bahasa kita itu ngawur dalam menggunakan hartanya. Yakhbit, seenaknya sendiri. Ya. Mau melanggar syariat, langgar saja. Mau terjerumus dalam dosa, lakukan saja. Begitu. Bahwa yakhbitu fi malihi, yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Dia infakkan, dia belanjakan hartanya itu pada yang bukan haknya, pada yang bukan yang benar. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Permisalan yang keempat, seseorang yang Allah tidak berikan dua-duanya. Kelebihan harta juga tidak, dia ini orang miskin. Ilmu juga tidak, jadi dia bodoh dalam agama. Enggak mau belajar. Enggak mau untuk bertanya bahkan. Wa huwa yaqul, orang yang keempat ini mengatakan, "Lau kana li mithlu hadza, seandainya aku memiliki seperti miliknya." Seperti yang ketiga. Yang ketiga tadi yang kaya tapi bodoh. Kaya tapi enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu itu maksudnya ya, dia belanjakan hartanya itu pada maksiat. Dia belanjakan hartanya itu bukan pada jalan kebenaran. Begitu. Sampai pun dia sebenarnya mengetahui itu maksiat, ya, belum disebut ilmu. Karena ilmu itu adalah yang diamalkan. Bisa dipahami ya? Sebab yang namanya orang jahil benar-benar tidak tahu itu masih ma'zur, ya kan? Orang yang jahil yang benar-benar tidak tahu kalau ini maksiat, dia tidak tahu kalau ini dosa, kalau dia lakukan dia enggak berdosa. Karena benar-benar tidak tahu. Semisal orang yang baru masuk Islam misalnya, Dia enggak tahu kalau itu dosa dia lakukan gitu, taunya boleh. Tapi yang dicela di sini, yang tidak diberi ilmu itu adalah orang yang dia sebenarnya sudah tahu tapi tidak dia praktekkan. Nah, sehingga dia sekali lagi mempergunakan harta kekayaannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, celakanya orang yang keempat ini enggak punya harta, enggak punya ilmu lagi. Ya. Yang menjaga dia. Mengatakan kalau aku, kata dia, kalau aku memiliki harta seperti si fulan yang bermaksiat tadi, aku juga pengin seperti dia. Juga pengin bermaksiat. Ini sudah diucapkan. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, fahuma fil wizri sawa. Maka orang yang ketiga dan keempat ini sama-sama dapat dosa. Ya. Kan celaka sekali yang keempat ini. Ya. Dia belum bermaksiat, belum melakukannya karena enggak punya duit. Ya. Tapi saking pengennya bermaksiat itu sampai dia ucapkan dengan lisannya bahwa kalau dia punya harta dia mau bermaksiat seperti fulan itu, ya, pergi ke luar negeri, pergi ke tempat malahi, malahi itu halal yang melalaikan begitu, ke tempat-tempat maksiat, kaya raya, kadang mengerikan kalau kita bayangkan, ya, ada saja orang itu yang semakin kaya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya semakin dalam terjerumus dalam maksiat. Bagaimana, yakni susah sekali kemungkinan dia akan balik. Bukan tidak mungkin, tapi susah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi dia dengan rahmat-Nya. Nah, orang yang keempat ini juga seperti itu. Dia mendapatkan dosa-dosa niat bermaksiat. Tidak sekedar niat yang terbersit di hati, bahkan sampai dia ucapkan. Nah, kalau baru sekedar bisikan hati, ya, kalau baru sekedar bisikan hati, itu belum dianggap dosa. Enggak ada di antara manusia itu yang bisa lepas dari bisikan jelek. Kalau baru sekedar terbersit di hati, bisikan hati belum dianggap dosa. Tapi kalau sudah terucap atau dia sudah mulai berusaha mendapatkan maksiat tadi, walaupun akhirnya gagal, itu yang dapat dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawazali an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal bih. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka. Jadi kalau baru bisikan hati, bisikan jiwa, itu belum dosa. Tapi kata Nabi, malam tatakallam au ta'mal bih, selama dia belum mengucapkannya atau berusaha untuk mempraktekannya. Nah, ini orang macam yang kedua itu, ya. Ini orang macam yang keempat ini. Yang terakhir tadi, yang pengen maksiat tadi, tapi enggak karena enggak punya duit, enggak punya harta. Itu dia sudah ucapkan dengan lisannya. Sampai terucap di lisannya. Makanya dia kena dosa karena ucapannya tadi. Sudah dipahami ya? Nah, maka jadilah kita orang yang pertama atau kedua. Sudah. Jadilah kita orang yang pertama tadi atau orang yang kedua. Yang pertama orang yang diberi kelebihan harta dan diberi ilmu tentang bagaimana mempergunakan hartanya dengan baik dan dia praktekkan. Ya, jadi sekali lagi ilmu yang di sini yang dimaksud ilmu yang dipraktekkan. Makanya Nabi mengatakan yunfiqu fi haqqihi. Dia infakkan hartanya pada haknya, pada apa yang benar. Kalau infak itu kan sudah praktek, ya kan? Kalau baru sekedar pengetahuan, ya, belum praktek, maka belum terbukti. Golongan yang kedua tadi, dia tahu ilmunya, dia punya ilmu agama, tapi dia tidak diberi keberian harta. Cuman dia bisa pengen bisa seperti saudaranya yang pertama tadi. Saudara yang pertama tadi, dia mendapatkan pahala niat. Dan jangan jadi orang macam yang ketiga atau keempat Nasrullah Sallam. Nah, hadis selanjutnya. Wan ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbihi azza wa jal. Beliau mengatakan dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah azza wa jal. Sebutannya hadis apa? Qudsi. Hadis Qudsi. Berarti hadis Qudsi itu ucapan Allah SWT. Apa bedanya dengan Al-Quran? Satu. Apa bedanya dengan Al-Quran? Hadis Qudsi. Ya, sebagian seperti itu mengatakan bahwa lafadznya dikatakan itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafadznya tidak termaktub, tidak tertulis dalam Al-Quran Mushaf ya sekarang. Apalagi kira-kira. Perbedaan yang lain adalah kalau Al-Quran Mushaf itu yuta'abbad bitilawatihi. Yuta'abbadu bitilawatihi itu kalau dia membaca begitu, itu sudah bernilai ibadah. Ya, dengan dia membaca tadi, baca ayat Al-Quran itu sudah bernilai ibadah dengan tilawahnya. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk melantunkannya, kan begitu. Taghanna bil Quran atau malam ya taghanna bil Quran falaysa minna. Yang tidak melantunkan Al-Quran maka bukan golongan kami. Jadi digunakan untuk melantunkan Al-Quran. Sedangkan ada diskusi tidak. Itu diantara perbedaannya. Perbedaan yang lain, kalau membaca Al-Quran mushaf itu dianjurkan, yakni sifatnya mustahab, ya, sunnah untuk dia berwudu dulu, kan begitu. Tapi kalau hadis Qudsi tidak ada istihbabnya untuk berwudu terlebih dahulu. Oh, iya. Itu diantara perbedaan. Kemudian jangan salah, mushaf Al-Quran itu ada penulis-penulis khususnya. Begitu. Memang Rasulullah SAW tunjuk mereka sebagai penulis wahyu, penulis Al-Quran. Dan Rasul sendiri yang kemudian memerintahkan letakkan ayat ini di sini, ayat ini di situ, ayat ini di situ. Memang itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Disebutkan dari diskusi ini innallaha katabal hasanati was sayiat thumma bayyana dzalika fi kitabih. Sesungguhnya Allah menetapkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Hal yang baik dan hal yang buruk itu Allah SWT menetapkannya. Nah, jadi bukan dari naluri manusia, bukan dari insting manusia yang namanya moral yang baik dan yang buruk gitu. Siapa pernah pelajaran seperti itu? Pernah dapat? Ya, tidak seperti filsafat seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan ini yang baik, ini yang buruk. Tuma bayyana dzalika fi kitabih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Faman hama bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa dia berkeinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi tidak jadi melakukannya. Jadi karena ada uzur. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi walaupun belum dia lakukan, tapi niatnya tadi sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha. Kalau dia berkeinginan melakukan kebaikan tadi dan dia praktekkan, berhasil dia untuk melakukannya, kata Allah, indahu asroh hasanat. Allah menuliskan di sisinya 10 kebaikan, yakni dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Ila sab'ini dhi'fin, bahkan sampai 700 kali. Ila ad'afin katsirah, bahkan sampai kelipatannya lebih banyak lagi. Lebih dari 700. Atau yang dimaksud ila ad'afin katsirah di sini maksudnya untuk mensifati 700 tadi. Itu kelipatan yang sangat banyak. Wa man hama bi sayyi'atin falam ya'malha. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan satu hal yang jelek, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dia kerjakan, yakni baru terbersit di hatinya, kemudian tidak dia ikuti, tidak dia turuti itu bisikannya jelek tadi. Kata Allah, indahu hasanatan kamilah, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, satu pahala niat kebaikan yang sempurna. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia menginginkan untuk melakukan kejelekan tadi dan dia kerjakan, kata Allah, sayyi'atan wahidah, maka Allah menulisnya sebagai satu dosa, satu kesalahan. Zada fi riwayah, ada tambahan di dalam satu riwayat, au mahaha, atau Allah hapus kesalahannya tadi, Allah ampuni. Masya Allah ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi selanjutnya, wala yahliku 'ala Allah illa halik. Dan tidaklah binasa seseorang ya, yang Allah binasakan itu kecuali dia memang halik, orang yang benar-benar binasa. Maksudnya orang benar-benar binasa adalah ya, sudah parah dia itu. Ya, sudah parah. Rawahul Bukhari ya Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini ada fadilah niat yang baik. Jadi jangan bosan untuk memiliki niatan yang baik. Hatta misalnya sekarang ini lagi duduk ini, sekarang lagi ta'lim kan. Nanti kemudian ini sekarang diniatkan saja, nanti kalau azan maghrib saya mau sholat maghrib berjamaah di masjid. Itu sudah niat kan? Ya. Itu baru niat, itu sudah dapat pahala. Gitu. Ini kalau sudah selesai ta'lim, saya mau mengantarkan istri saya pulang ke rumah. Apa itu dapat pahala? Hah? Dapat pahala. Jadi yang namanya zawaid ya, kalau dalam fikih zawaid itu tambahan, tambahan dari amal ibadah. Antum mau pergi ke masjid ya. Ketika jalan ke masjid itu merupakan wasilah untuk melakukan ibadah. Nah, ketika menjalani wasilah ini ya, itu dapat pahala. Kata saya asak di dalam manggumannya, wahkum biha dan hukmi li zawaidi, wahkum biha dan hukmi li zawaidi, dan hukumi dengan hukum ini bagi zawaidnya. Zawaidnya itu setelah selesai ibadah di masjid pulang, itu pulang juga dapat pahala itu. Masya Allah kan? Masya Allah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan kebaikan bagi orang yang keluar dari rumahnya, kharaja min baitihi ya. Dia keluar dari rumahnya ya. Itu dituliskan kebaikan terus hatta yarji, sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Dan ini kalau kita hitung di antara umur kita yang sangat berfaedah, dan kita tidak terjatuh dalam kerugian seperti yang disinggung di surat Al-Asr itu ketika taklim seperti ini. Makanya untuk meringankan pikiran, aduh taklim sejam belum selesai. Ya. Apalagi kalau muhadharah, daurah, aduh setengah hari. Coba pikirkan dari sisi lain. Ya. Alhamdulillah kalau saya satu jam itu saya gunakan taklim, ya, daripada naudzubillah terjerumus dalam maksiat. Alhamdulillah kalau daurah muhadharah itu setengah hari, bahkan mungkin bisa jadi seharian ya. Nah pulangnya nanti ya, daurah di Banyumas misalnya, ya, daurah di Tegal misalnya, daurah di Jogja misalnya, di daerah lagi. Ya. Itu selama itu dari sejak antum keluar dari rumah antum sampai nanti pulang lagi, mungkin besoknya baru sampai kalau Darnas di Jogja misalnya. Atau beberapa hari nginep, itu kan, itu detik-detik pahala antum. Ya. Jangan banyak mengeluh, kenapa? Justru banyak bersyukur, alhamdulillah Allah memberi taufik saya untuk memanfaatkan umur saya ini dalam ketaatan terus-menerus. Karena siapa yang menjamin kalau tidak digunakan seperti itu antum selamat dari maksiat? Siapa yang jamin? Jadi fadilah, sekali lagi keutamaan niat yang baik, niat berbuat kebaikan. Yang kedua, menunjukkan tentang sa'ati rahmatillah, keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana orang yang sekedar berniat kemudian qadarullah belum bisa melakukannya, ya, itu mendapatkan pahala satu kebaikan penuh sempurna. Itu satu kebaikan yang sempurna. Dan Allah sebutkan kalau di lafaz hadis, kataballahu indahu, Allah menuliskannya di sisinya. Penunjukan lafaz di sisinya ini menunjukkan tingginya kedudukan hal tersebut. Karena ketika menulis kejelekan tidak menggunakan indahu, tidak menggunakan di sisinya. Kataballahu sayyatan wahidah, Allah tulis satu kejelekan, tidak di sisinya. Paham ya? Di sisi Allah itu kan kedudukan yang sangat tinggi. Begitu. Nah, lebih tinggi lagi, di saat dia mampu mengerjakan niatnya, dia segera kerjakan. Ya. Jangan ditunda. Kenapa? Ya. Jangan kemudian istirsal. Istirsal itu orang yang loyo, ya, orang yang lesu. Dia sudah punya niat, misalnya ini besok mau ada kerja bakti. Wah, saya juga lagi bisa ini. Saya niatlah ikut kerja bakti. Kerja bakti bangun masjid, kerja bakti bangun madrasah misalnya. Ketika sudah tiba waktunya, ini bagusnya berangkat jam segini. Jangan ditunda-tunda. Juga jangan kayak tadi istirsal loyo. Loyonya gimana? Ah, kalaupun enggak berangkat sudah dapat pahala niat. Duh, apa enggak sadar dengan seperti itu dia tertinggal kelipatan tadi, ya. Minimalnya itu 10 kali lipat minimalnya, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Misal mau kerja bakti lagi ini, sudah nanti makan siangnya saya. Insya Allah, harusnya pakai insya Allah kan harusnya, biar akhirnya jadi itu ya, menggunakan isti'anah dengan mengucapkan insya Allah itu tadi. Nah, ketika sudah tiba waktunya, ya, segera kerjakan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah. Jadi kalau dalam masalah kebaikan itu, bersegeralah. untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Begitu. Antum masih ingat tentu saja contoh bersegeranya sahabat, ya. Ketika di Ma'rakah, ketika di perang, itu dia baru saja masuk Islam. Dia bilang ke Rasulullah SAW, ya, saya ingin ikut berperang. Rasul menolaknya karena kamu masih musyrik. Terus bagaimana kamu harus masuk Islam? Dia masuk Islam. Kemudian mendengar Rasulullah SAW mentarget, ya, mentarget para sahabatnya untuk menuju ke jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang ini heran. Bahkan kata dia, kalau kita gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kenapa kamu heran? Surga itu seluas langit dan bumi. Gitu. Iya, kata Rasulullah SAW, seluas langit dan bumi. Artinya dia berpikir, wah, saya punya peluang besar untuk bisa masuk ini, karena luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Dia keluarkan kormanya, ya kan, namanya juga mau berperang butuh tenaga kan begitu, makan korma dulu lah. Ketika hendak dia makan, wah, ini kalau saya harus menunggu untuk makan korma, ya, ditunda masuk surganya demi makan korma terlalu lama ini. Dia buang, maju ke medan pertempuran, mati syahid. Baru masuk Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, amila qalilan wa ujra katsiran. Ini orang beramal sebentar, tapi diberi pahala yang banyak. Itu kesemangatan musyaroah, syari'u, bersegeralah, ya, menuju kepada ampunan dan kepada surga Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sehingga kalau sekali lagi ya, jangan istirsal. Kenapa? Harusnya menyesal ketika mampu, kemudian dia tunda, akhirnya enggak jadi. Ya, walaupun dia dapat pahala niat tadi, dapat pahala niat, tapi dia harusnya menyesal karena tertinggal 10 lipat ya, pahala. Bahkan sampai 100 kali, bahkan sampai 700 kali lipat itu tadi. Ya, dia menyesal di situ. Yang selanjutnya tentang orang yang dia beramal jelek. Ketika seseorang itu dia terbersit di benaknya, bisikan jiwanya untuk beramal jelek, kemudian dia tahan, ya, dia alihkan kepada amal-amal yang baik, dia enggak jadi kerjakan itu yang jelek, maka itu sudah menjadi pahala bagi dia. Itu sudah menjadi pahala bagi dia. Falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, yakni dengan kesungguhan dari dirinya, dia enggak mau ngerjakan begitu. Ini yang dapat pahala. Bukan orang yang terhalangi, ya, bukan orang yang terhalangi. Kayak pernah kita contohkan, ya, seseorang ketika mau beli apa, togel, ya, togel, apa, beli nomor, ya, berangkat, ya, ke bandarnya, sampai di bandarnya, enggak jadi beli nomor. Enggak jadilah. Kenapa? Dompetnya jatuh. Jadi enggak jadinya karena uangnya jatuh atau ketinggalan di rumah. Yang seperti ini dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa? Bukan dari keinginan hati dia. Bukan dari keinginan hati dia. Wah, kenapa? Di antara keluasan nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala, Allah pilih di antara hamba-hambanya itu, ya, untuk Allah ampuni dosa dan kesalahan yang sudah dia kerjakan, dia perbuat. Makanya di sini ada lafaz al-mahaha atau Allah hapus. Sehingga kalau ada kesempatan seperti itu, masih saja ada orang yang binasa, masih masuk neraka, itu benar-benar orang yang sudah parah kerusakannya. Paham ya? Kebaikan itu kalau tidak dikerjakan satu pahala. Belum sampai dikerjakan dapat satu pahala. Kalau dikerjakan dilipat gandakan bahkan 700 kali. Kejelekan itu kalaupun sampai dikerjakan ditulis berapa? satu aja, satu aja. Sehingga dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sungguh celaka man ghalabat alaihi sayyi'atuhu ala hasanatihi. Al-Kamakol, celaka, binasa ini. Kok ada orang yang sampai jumlah amal jeleknya itu mengalahkan jumlah amal kebaikannya? Jadi kalau nanti ditimbang dalam kondisi amal kebaikan itu dilipat gandakan segini banyaknya, kok bisa sampai kejelekannya lebih banyak lagi? Amal kebaikan bisa dilipat gandakan 10, 100, 200, 300 sampai 700. Ini kejelekan itu satu perbuatan satu, satu perbuatan satu. Kok bisa sampai ini lebih berat yang jelek itu? Maaf ya. Sungguh kalau bahasa kita keterlaluan. Gitu. Tentu taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dengan lafaz yang mirip kita bacakan saja di sini. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Kalau hambaku berkeinginan melakukan kejelekan, kata Allah, maka jangan kalian tulis. Berarti zahirnya adalah kepada malaikat, perintah kepada malaikat. Maka jangan kalian tulis sampai dia benar-benar mengerjakannya. Fa in amilaha faktubuha bimitsliha. Kalau hambaku tadi mempraktekannya, mengerjakannya, maka tulislah dengan yang semisal dengannya. Jadi satu perbuatan jelek ya satu aja dosanya. Wa in tarakaha min ajli, nah ini dia. Tapi kalau hambaku tadi kemudian meninggalkannya karena aku, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi bermaksiat. Faktubuha lahu hasanah. Maka tulislah pahala satu kebaikan bagi dia. Jadi yang mendapatkan pahala kebaikan itu adalah yang meninggalkan bisikan maksiat, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena itu tadi, karena dompetnya ketinggalan atau yang lainnya, bukan itu. Wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Kalau dia menginginkan untuk berbuat kebaikan, amal baik, kemudian tidak melakukannya, jadi tidak diberi taufik untuk melakukannya, tapi niatnya benar, benar-benar berniat mengamalkan tadi, faktubuha lahu hasanah, tulis bagi dia satu pahala kebaikan. Fa in amilaha, dan kalau niat baik tadi dia kerjakan, diamalkan, faktubuha lahu bi asri amsalihah, maka tulislah dengan 10 kali lipat pahalanya, ila sab'i mi'ah, sampai bahkan 700 700 kali lipat. Surah Al-Bukhari wa labdulahu wa muslim. Surah Al-Bukhari muslim dan lafadnya bagi Imam Al-Bukhari. Jadi yang penting di lafad ini adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan itu, dia mendapatkan pahala ketika alasan meninggalkannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak jenis golongan orang yang keempat tadi. Masih ingat ya? Dia tidak diberi kepulihan harta, tidak diberi ilmu, tapi sampai mengucapkan pengen berbuat maksiat kayak si fulan yang kaya, yang asin itu, pelaku maksiat itu. Kalau itu dosa sih. Dia tidak melakukan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena enggak punya duit. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Mirip. Barang siapa berniat melakukan amal kebaikan dan tidak dia kerjakan karena terhalang, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asru hasanat ila sab'i'ati dhifin. Kalau niat kemudian dia kerjakan, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali. Wa man hamma bisayyatin falam ya'malha lam tuktab alaih. Barang siapa yang menginginkan berbuat jelek dan tidak dia kerjakan, lam tuktab alaih, tidak ditulis apa-apa, karena dia tidak sampai mengucapkan atau melakukannya. Wa in amilaha, kalau dia kerjakan, kutibat, nanti akan ditulis satu kejelekan, satu dosa. Jadi melakukan perkara yang mubah dan meninggalkan kemaksiatan itu butuh kepada niat agar dapat pahala. Melakukan perkara yang mubah itu ya, atau meninggalkan kemaksiatan itu butuh kepada niat. Jadi syaratnya untuk dapat pahala itu adalah dia berniat. Niatnya kalau pas meninggalkan kemaksiatan karena takut dari Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan perkara yang mubah, makan, minum, tidur, maka untuk dapat pahala adalah dia ingin memperkuat dirinya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka ibadah kepada Allah. Makanya orang ketika berniat untuk qiyamul lail, salat malam, kemudian tidur dulu, sudah bagus kan? Qadarullah terbangun ketika ada subuh. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ditulis baginya salat malamnya itu tadi. Itu jadi pentingnya kita untuk mengurusi niat gitu. Pentingnya kita untuk mengurusi niat-niat kita. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan?